Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'alam annal hawam wassiba' waddawab kullaha nahwa azhar wal namal wal dhubab kullaha ma'muratun la ya'maluna shay'an illa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Berkata rahimahullah, ketahuilah bahwa sungguhnya al-hawam yaitu hewan-hewan berbisa seperti kalajengking dan yang lainnya, wasiba hewan-hewan pemangsa, macan, singa dan yang lainnya, dawab, ini lebih umum, hewan melata, seluruh yang ada di muka bumi, semuanya. Juga seperti misalnya adzar, yaitu apa itu namanya, semut yang kecil, atau bukan semut, rayap, namel, semut, lalat, semuanya itu diperintah. Kulluha ma'murah. Semuanya tidaklah berbuat, tidaklah beramal, tidaklah melakukan sesuatu, entah dari makanan atau aktivitas. Itu sesungguhnya mereka diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'maluna syai'an illa bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala. Tidaklah mereka berbuat sedikit pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkannya. Di sini kita mengetahui bahwa seluruh alam semesta, walaupun perintah di sini yang dimaksud, yaitu al-amru kauni. Ya, perintah al-kauni, bukan syar'i. Mereka tidak dikatakan sebagai mukallaf, orang yang dibebani menjalankan syariat. Namun mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Semuanya tunduk di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah kauni. Sudah dipahami ya, antara al-amru kauni atau al-amrul kauni dengan al-amru syar'i. Perbedaan keduanya. Nah, ini sebagai bantahan terhadap syuyu'iyah, orang-orang komunis dan yang lainnya yang semodel dengan mereka, yang mengingkari adanya Rob, yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi, ya, hakadar. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada. Sebagian lagi dengan mengatakan dengan teori evolusi. Nah, mengapa jerapah itu tinggi? Kenapa warnanya, kulitnya seperti itu? Dahulu jerapah itu pendek, pohonnya tinggi-tinggi. Nah, manusia sekarang ini dulunya agak membungkuk, sebelumnya banyak bulunya, sebelumnya lagi monyet. Teori evolusi. Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala ingin mempertegas bahwa akidah al-sunnah wal-jamaah, tidak ada seluruh pun yang ada di alam semesta ini semuanya, kecuali itu berjalan, berbuat, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-kauni. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala asy-syar'i, semuanya atau belum tentu terkhusus ya jin dan manusia ya. Karena kalau sudah syar'i itu yang mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan berarti mendapatkan dosa, nanti dia berhak masuk neraka, yang taat berhak masuk ke dalam jannah atau surga. Nah, ini semuanya. Sehingga tidak ada ceritanya tiba-tiba seperti ini. Ini dalam perkara dunia sebetulnya tidak ada yang mengingkari. Nah, namun mengapa kalau sudah masalah keyakinan dan akidah, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang jahil, yang ahmak, dungu. Bukan jahil. Jahil ini orang yang tidak punya ilmu. Yu'allam, selesai. Diajari, paham, alhamdulillah. Namun hadza ahmak. Wa fihi inad, ada makna dungu. Orang dungu ini bagaimana? Bukan orang yang kurang takhalluf akli, keterbelakangan mental, lah dungu. Kef, masjid yang serapi ini, perumahan yang tercipta dengan jalannya, apalagi kalau kita perlu lihat perumahan elit atau misalnya kita lihat kawasan industri atau hotel yang bagus semuanya itu, kemudian dikatakan bahwa semuanya ini sudah ada seperti ini aja. Enggak ada yang meletakkan, enggak ada yang membangun, enggak ada yang mengecat. Ini mau pakai akal yang bagaimana? Kan seperti itu. Ya kan? Apalagi alam semesta tidak ada sedikit pun. Nah, hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, coba lihat, ulang kali lihat. Nah, apakah ada sedikit pun dari alam semesta ini yang cacat penciptaannya? Nah, teratur semua, pergantian siang dan malam, tumbuh-tumbuhan, musim, datang silih berganti, laut dan sungai tidak tercampur, daratan ada, kemudian udara, semuanya begitu rapi dan tertib. Akal yang bagaimana kemudian mengatakan ini tidak ada penciptanya, tidak ada pengaturnya? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala rahimahullah, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahr bal qablahu in wujid. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang ada dari sejak awal penciptaan masa atau dahr. Wad dahru, masa, zaman, itu kalau dari sisi ta'yin zaman-zaman tertentu itu memang ada batasan dan akhirnya, ada awal dan akhir. Namun kalau dari sisi dilihat dari jenisnya, min haitsu jinsihi, ad-dahr ini tidak ada, namun tentunya sifatnya ini mengikuti keabadian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujungnya. Ya. Zaman tertentu ada ujung, awal dan ada akhirnya. Namun diruntut-runtut-runtut-runtut begitu juga ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi. Allah mengetahui apa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Wa ma lam yakun, dan apa-apa yang belum terjadi. Mimma huwa kain, dari apa-apa yang pasti akan terjadi. Ahsahullahu wa addahu addan, sungguhnya Allah telah memperhitungkan segala sesuatunya dan mempersiapkannya. Wa man qala innahu la ya'lam ma kana wa ma huwa kain faqad kafar billahil azim. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi, Nah, kecuali setelah terjadi, nah ini madhabnya Qadariyah Al-Awwalin. Makanya Qadariyah Al-Awwalin ini kafir atau kufar. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah terjadi. Nah, sehingga kata mereka maksudnya itu Allah berlepas. Allah itu tidak terlibat kejelekan yang terjadi, pencurian, perzinahan, kesyirikan yang lainnya. Allah berlepas diri jauh dari hal yang jelek ini. Maksudnya mereka seperti itu. Namun akhirnya terjerumus dalam kekafiran yang orang musyrik pun tidak pernah melakukannya. Ya, berarti mengakui langsung atau tidak langsung bahwa itu ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang seperti itu. Ini Qadariyah Al-Awwalin bisa dikatakan sekarang sudah punah karena sangat terbongkar mazhabnya. Mazhabnya sangat terbongkar. Datang lagi dengan wajah baru, dengan bentuk baru. Oh ya, Allah mengetahui semuanya, mengetahui, namun Allah itu tahu ya perbuatan ini sejak zaman dahulu, ya Allah tahu, namun Allah tidak menciptakannya. Itu bukan Allah. Seperti itu. Hamba sendiri yang menciptakannya. Nah, yang seperti ini tidak langsung dikafirkan. Kata Imam Syafi'i, nukish. Diajak dialog. Nah, kalau masih bertahan ya selesai. Namun kalau tidak, alhamdulillah. Makanya termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, Allah itu mengetahui. Dan ayat ahadis sangat banyak. Nah, ayat kursi yang kita baca itu kan di situ terkandung. Ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum. Mata yang akan datang dan yang telah lalu. Kan seperti itu. Maratibul Qadar ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Maratibul Qadar. Seorang beriman dengan takdir, dengan qadar, itu harus beriman dengan 4 urutannya. Apa saja? Man yadkur, siapa yang bisa menyebutkan? Aku bet. Abu Abad. Ipala harusnya yang gini menguasai. Kan melihat keindahan alam, gunung yang tinggi luar biasa dicapai berhari-hari. Alhamdulillah juga taklimnya kuat insyaallah. Bukan hanya gunung yang didaki, namun juga soft pertama ketika sholat. Akan artinya melihat keindahan tadabur alam kan seperti itu harusnya. Man, saya bisa menyebutkan maratibul qadar ada 4. Kan rukun iman ada 6, yang terakhir apa? Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir, al-qadar, yang baik dan yang buruk. Ini seorang tidak dikatakan beriman dengan takdir ini atau qadar ini kecuali dia beriman dengan 4 urutannya. Seperti itu. Ada yang masih ingat? Arif Abu Farid Sahib Nadhara Bilogo Indonesia, Pak Kacamata. Man, Abu Alif. Maratibul Qadar. Masa enggak ada ingat sama sekali? Ini Akh Abdullah nama endak. Sahibul Fukis. Apa yang pertama bahwa lah, jangan yang telah tertulis dulu. Awal sekali. Itu yang kedua, 6. Sebelumnya Baik, sebutkan antum dari yang kedua. Baik, yang kedua telah tertulis. Segala sesuatunya Allah telah catat dalam catatan takdir Lauhil Mahfud. Ini urutan kedua. Yang ketiga, al-akas ya akhi. Maklub. Al-awwal ilmu Allah. Ya, sebelum tulisan Allah sudah mengilmui dahulu. Nah, ini yang pertama ya. Ilmu Allah. Segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi di seluruh alam semesta ini, Allah telah mengetahuinya. Memiliki ilmu. Nah, ini martabatul ula. Martabatul saniyah, bahwa Allah telah mencatatnya. Telah menulisnya dalam lauhil mahfud. Catatan takdir seluruh yang akan terjadi. Dan yang sedang, dan yang telah. Nah, salisah, al-martabatu salisah. Ah. Man yusa'id, man yu'in, akhana Abdullah, man yukmil. Siapa yang menyempurnakan, melanjutkan? Pertama Allah mengilmui, kemudian Allah telah mencatatnya. Apa lagi? Nah, Faras. Nah. Apalagi? Bahat. Dagya aina musannif. Amawjudun huwa. Akhuna musannif. Aina. Fadal ya akhana musannif. Dagya Aba Ihsan. Syekh. Karena umruhu qad balagha ma fawqa arba'in. Orang kalau sudah orang Arab umur lebih dari 40, sebagainya mungkin lebih dari 40 sudah dikatakan syekh lugatan. Nah, lugatan. Nah, fadhol ya Aba Ihsan. Lahat bahwa segala sesuatunya anam sahibu Cikampek mawujud. Abu Rashdan walana mawujudun hu. Akhdali Abu Naam Abu Akhdali mawujud. Yang ketiga, atau doktor, endak ya doktor, endak jawab. Hah? Masyiah. Ya. Masyiah. Naam, ahsanta. Yang ketiga, bahwa segala sesuatunya itu di bawah masyiatullah. Allah menghendaki segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi itu tidak ada yang keluar dari masyiatullah, kehendak Allah. Kalau masyiah itu berarti artinya iradah kauniyah. Masyiah itu tidak terbagi. Kalau sudah dikatakan masyiah berarti iradah kauniyah. Apabila dikatakan iradah masih ada pembagian apa? Kauniyah dan syar'iyah. Ya. Kalau kita buka dalam nusus Al-Qur'an atau hadis dikatakan iradah, nah dilihat konteksnya bagaimana. Tapi kalau sudah dikatakan masyiah itu pasti yang terkait dengan takdir yang pasti akan terjadi. Ini yang ketiga, yang keempat. Bagi Allah tinggal satu. Nah, bahwa segala sesuatunya itu Allah yang menciptakan. Ilmu, kitabah, masyiah, wal khalq. Penciptaan. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini, nah pas kecuali pasti Allah yang menciptakan seluruhnya. Entah yang baik ataupun yang buruk. Buruk di sisi kita manusia. Karena sungguhnya Allah itu menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan itu tidak ada jeleknya. Walaupun dari sisi syar'i ataupun dari sisi manusia dikatakan ini jelek. Maksiat jelek. Tapi ketika Allah menciptakan maksiat, Allah bukan bertujuan semata-mata pada zat maksiatnya. Ada hikmah di situ. Sudah lihat bersama kita ya. Nah, Allah menciptakan kejelekan, kemungkaran, kekafiran, dan yang lain-lainnya. Dari kejelekan-kejelekan inilah kemudian adanya kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Mana ada amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada kemungkaran? Padahal amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mana ada taubat kalau tidak ada maksiat? Hah? Alaysa kadzalik? Nah, bala. Jadi ini empat urutan maratibul qadar. Taib, ilahuna hal min sa'ilin yas'al. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini sudah lewat loh bersama kita berapa kali? Hah? Ya kan? Sebentar dulu. Iya apa iya? Sudah enggak ada pilihan. Iya loh, ana bolak-balik yang. Sebetulnya sama, antum dengan ana ini sama-sama ketemu dalam dars. Seperti itu. Ya harusnya antum minimalnya adalah yang ingat satu dua. Nah, fadal ya Abu Azam. Apa itu? Ya. Salah, orang pun umum mengatakan dia penemu. Penemu. Sembunyi, ditemukan. Itu katanya. Bukan penciptanya. Baik, labas, namun terkadang kata-kata pencipta ini ya mungkin disematkan kepada orang-orang, namun sifatnya kan nisbi. Artinya nisbi itu dari itu pandangan mata manusia saja yang mengatakan dia itu penciptanya. Apa alat yang lainnya. Nah, sebagaimana contoh sederhananya begini dah. Kan Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan bumi. Kan seperti itu. Antum punya motor, punya siapa? Punya Allah ya, sudah sini tak pakai. Kan enggak gitu kan ya. Ya motornya sudah secara kasat mata manusia ya motornya dia seperti itu. Artinya kita enggak boleh mencuri ya. Tapi yang hakikatnya milik siapa? Ketika sang pemilik sebenarnya menghendaki untuk mengambil ya dengan cara apa saja, pemilik nisbinya apa pemilik kasat matanya ini bisa berbuat apa dia? Kalau ditakdirkan motor itu hilang, hancur, rusak, sang pemilik sudah berusaha menjaganya ya. Nah, kurang lebih seperti itulah kiasannya, gambarannya. Tapi mungkin ya yang tampak dia yang menemukan, yang menciptakan, namun hakikatnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yang lain? Baik. Nah, fadal Abu Ihsan. Manusia tidak bisa menciptakan, namun bisanya hanya merubah. Maksudnya merubah bagaimana? Maksudnya berarti artinya sebetulnya semua itu sudah ada gitu. Dari sini ke situ. Ya Allah alam maksudnya sebenarnya bagaimana. Jadi dengar ya, sebagian mengatakan, kata Abu Ihsan, manusia itu sebetulnya tidak bisa menciptakan, hanya bisanya merubah saja. Mobil itu bukan menciptakan, hanya ada besi, ada apalagi lah ya, seperti itu lebih ya, dirubah, dirangkai. Nah itu kan bahasa halusnya saja sebetulnya, merangkai. Nah, itu bahas kalau menurut tanah hanya permainan kata saja. merubah dari bentuk ini ke ini. Namun al-muhim intinya semua itu kita tidak menafikan. Ya, Allah berikan akal kita, kemudian manusia membuat itu kan berarti macam-macam, melakukan percobaan dan yang lainnya, akhirnya dia sukses menghasilkan karya ini dan itu sama sekali kita tidak nafikan. Nah, namun semua itu tetap di bawah yang tadi itu. Itu Allah telah mengilmuinya, Allah yang telah mencatatnya, itu juga Allah yang menghendaki dan juga Allah yang menciptakan. Makanya Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Seperti itu. Intinya sih di situ. Adapun Amnon saja bisa menciptakan, namun hanya apa? Merubah. Ya tergantung dibawa kemana maksudnya, seperti itu. Nah, untuk menyelamatkan apa? Ya mungkin kalau maksudnya seperti itu. Karena begini, di situ ada sebuah hadis, ada sebuah ayat yang dikatakan wa huwa ahsanul khaliqin. Ya. Wa huwa ahsanul khaliqin. Nah, disebutkan Syekh Al-Utsaimin ketika ada pertanyaan, bagaimana di sini dikatakan wa huwa ahsanul khaliqin? Alaisa Allahu wa khaliq wahid? Bukankah Allah pencipta tunggal, Khaliq al-Wahid satu-satunya? Kenapa di ayat dikatakan sebaik-baik pencipta, khaliqin? Itu ada. Nah, ini yang kemudian akhirnya dijelaskan oleh para ulama dari sisi manusia, artinya bisa dikatakan dinisbatkan mungkin dia pencipta, namun sifatnya semu, artinya bukan hakikatnya. Seperti itu ya. Makanya karena mau mengingkari secara penuh juga, karena memang ada ayatnya yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan pencipta. Ya sebatas kita manusia yang lemah apa kemudian dikatakan kita mencipta. Nah, dari sisi itunya. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Nah, faddal ya Abu Zubair. Insyaallah apa? Ayat 6, faddal. Kita punya air sedikit. Kalau enggak ada lagi boleh. Ala sahih air musta'mal, al-ma'al musta'mal itu tahir wal mutahhir. Sebagian mengatakan tahir tapi enggak mutahhir katanya. Nah, suci tapi sudah enggak bisa mensucikan. Tapi ala sahih selama itu masih masuk ke dalam mutlakul ma', ya. Artinya pengitlakan air masih melekat pada air bekas bersuci tersebut. Orang ketika melihatnya masih mengatakan ini air. Ya, walaupun keruh atau kotor tapi mengatakan air ini. Seperti itu. Maka alas sahih masih boleh dipakai untuk bersuci. Seperti itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadal. Nah. Jelas. Gimana? Apa terakhir? Itu bagian dari keadilan Allah dan apa? Apa hikmahnya? Jadi sebelum penciptaan langit bumi, seperti itu, surga neraka, itu kan Allah sudah tahu seluruhnya. Kan seperti itu. Siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, Allah sudah tahu kan seperti itu ya. Apakah itu merupakan keadilan Allah? Maka kita katakan jelas. Enggak mungkin sama sekali Allah menzalimi. Nah, Enggak mungkin sama sekali Allah mendzalimi. Hanya saja ilmu Allah itu ya gini loh, akal manusia itu bukan tandingannya untuk menguasai ilmu Allah kalau enggak Allah kabarkan. Ya. Akal manusia itu bukan tandingannya, bukan apa-apanya untuk kemudian bisa menguasai ilmu Allah. Kecuali kalau Allah enggak, kecuali kalau Allah kabarkan, ya sudah sebatas itu manusia mampu. Seperti itu. Maka hal-hal yang sifatnya gaib Allah mengabarkannya seperti itu, kita katakan itu hak. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak akan berbuat zalim, maka kita katakan hak. Di situ masih banyak hal-hal yang akal kita tidak mampu menjangkaunya. Di antaranya perkara seperti ini. Maka takdir itu sirrullah. Hukum asalnya itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menjangkaunya, jangan tasalsul. Seperti itu. Jangan tasalsul, artinya begini. Kalau itu Allah sudah tahu, apa terus kemudian kena, di mana letak keadilan Allah? Kita aja masih gak bisa dan gak akan mungkin mampu menjangkau gitu loh. Allah itu, ya ini kan otak manusia, akal manusia. Dari mana, dari di mana, bagaimana adanya Allah? Sudah enggak perlu dipertanyakan. Enggak mampu akal kita. Sama dengan hal-hal seperti ini. Allah sudah mengetahui ya yang akan terjadi, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Seperti itu. Namun karena itu kenapa diciptakan? Ya Allah memiliki hikmah yang luar biasa dalam ciptaan. Nah, seorang apa istilahnya, pemimpin atau yang lainnya yang mengawasi gerak-gerik anak buahnya semuanya, atau guru, pengajar, sudah mengetahui anak didiknya masing-masing. Ya. Dia kemudian membuat sebuah ujian atau soal atau pertanyaan. Ya sudah bisa menebak ini kira-kira fulan ini bisa, yang alan ini enggak bisa. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian buat apa dikasih? Ini dari sisi manusia ya. Kita sebagai terjadi kan hal-hal seperti itu. Yang sudah diketahui masih diujikan, masih dilaksanakan, masih dilakukan. Salah satu fungsinya. Ya ini juga keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menampakkan, ini loh memang orang ini berhak untuk diadab, dan yang orang ini memang berhak untuk mendapat surga. Kalau tidak diciptakan, malah itu seolah-olah tampaknya Allah tidak adil. Tidak diadakan, manusia diciptakan, kemudian langsung masuk neraka, masuk surga. Fulan gak kelihatan loh, kenapa masuk surga? Ini kenapa masuk neraka? Allah ciptakan, nih, nah, kelihatan sudah kan? Lesh, kenapa Abu Jahal kok masuk neraka? Kenapa kok para sahabat masuk jannah? Alaysa kadzalik? Nah, jadi hal-hal yang sifatnya ghaib, perkara takdir, yang akal kita tidak mampu, hukum asalnya, amantu billah. Sami'na wa ta'na, selesai. Jangan, alhamdulillah kita tahu hikmahnya, kalau tidak, selesai. Karena kalau enggak, bulat akhirnya nanti bisa, nah, seperti itu. Ya. Itu nyamannya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Rasulullah, para sahabat, para ulama bimbing kita dalam hal-hal yang seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha tanya seorang seorang tabi'i ya. Nah, kenapa kok sholat itu dikodok, sholat itu puasa itu dikodok, kalau sholat itu gak dikodok? Apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti. Anti ini, kamu ini seorang haruriyah, khawarij. Enggak menjawab. Katanya Aisyah, ya sudah dulu kami itu diperintah untuk mengkodok puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat, ya selesai sudah, itu aturannya seperti itu. Nah, jadi begitu Abu Khair. Barakallahu fikum. Taib, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.